Nanti masih ada lagi terawat ketiga. Mudah-mudahan lebih baik lagi kan. Tapi saya cemas, deg-degan, dan bingung gimana cara menghadapi kerisauan, kebimbangan saya ini selama menghadapi anak ujian ini, Pak. Jadi untuk support ke dia, jadi saya selalu menegurnya dengan marah kalau dia nggak mengerjakan apa, nggak belajar atau mengerjakan tugas-tugasnya. Begitu Ibu Vivi? Iya, iya. Gimana saya? Jadi saya tuh deg-degan, cemas, bingung, gelisah aja sampai tuh cemas. Suka pusing gitu kalau anak itu belum belajar. Ya. Tapi dia selalu tenang, Pak. Anaknya tenang. Anaknya tenang, enggak. Oke. Okay. Terima kasih banyak Ibu Vivi. Sahabat Indonesia, pernah Anda mendengar cerita tentang anak yang kidal, lalu dipaksa menggunakan tangan kanan, kemudian menjadi gagap, gugup? Pernah mendengar itu? Gugupnya anak yang dari kidal dipaksa ke kanan bukan karena berubahnya otak, karena pindahnya kiri ke kanan kebiasaannya, bukan. Tetapi karena cara orang tua memindahkannya. Jadi setiap kali anaknya mau pakai kiri, dikageti. Wah, jadi kan gitu, Pak. Gitu, mau apa, Pak? Jadi sampai akhirnya jadi, ya itu, ya. Guda-guda-guda, gitu kan? Jadi kalau begitu, banyak orang tua meneruskan kekhawatirannya sebagai kekuatan yang mengurangi kemapanan, kedamaian, ketenangan anaknya. Lihat itu, satu kata untuk anaknya, ada berapa untuk ibunya? Dan deg-degan ini masih dikali 187 kali. Lihat. Jadi tugas orang tua adalah menggunakan kekhawatiran untuk membesarkan semangat anaknya. Bukan mengancamnya, bukan membanding-bandingkan. Banyak orang tua yang mengatakan, itu anak kurang makan lebih rajin dari kamu. Nanti anaknya bilang, tukar saja saya. Ya, jadi kalau begitu adik-adik yang sedang ditakut-takuti oleh ibunya, ibunya pakai kudung hitam di belakangnya, begitu? Ya, toh waktu belajar tenang saja, tetaplah bersama Golden Ways. Ya. Lalu ibunda-ibunda Indonesia yang super, anak Anda akan tetap jadi orang besar, lulus atau tidak lulus, selama Anda membantunya jadi orang baik. Super sekali Pak Mario. Kita break sejenak Pak. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways.